tidak ada untuk pagi ini, sampai ini dulu. Alaf mungkin untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.